Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dalam surah An-Nisa ayat 171 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah wahai ahlul kitab, walaupun tentunya khitabnya diarahkan kepada ahlul kitab, maka tentunya kaum muslimin masuk di dalamnya. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Jamaah sekalian rahimakumullah, dan ini tentunya terjadi kepada Yahudi, terjadi kepada Nasrani. Ketika mereka berlebih-lebihan dalam pujian mereka kepada yani Isa ibnu Maryam dan juga Uzair. Hingga mereka mengatakan mereka adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala melarang Ahlul Kitab bersikap ghulu dalam agama mereka, yaitu melampaui batas dari kadar yang telah disyariatkan kepada yang tidak disyariatkan. Sebagaimana menganggap remeh dan menyia-nyiakan syariat termasuk perkara yang dilarang, demikian juga dengan ghulu. Jadi harus pertengahan, tidak berlebihan, tidak mengurangi, tidak melampaui batas, juga tidak menistakan. Nah, dalam perkara akidah ada beberapa contoh ghulu. Di antaranya adalah, perhatikan poin kedua di halaman 243. Jika pada poin pertama berkaitan dengan asma dan sifat, Ahlus Sunnah memiliki sikap pertengahan, yakni di antara dua kelompok sesat, yaitu Al-Mu'attilah dan juga Al-Musyabbihah. Yang satu menafikan sifat Allah, yang satunya menyerupakan sifat Allah. Berikut adalah bagaimana sikap pertengahannya Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara dua kelompok sesat yang bernama Al-Jabriyah dan juga Al-Qadariyah. Ahlus Sunnah pertengahan antara aliran Jabriyah dan Qadariyah. Dalam perkara apa? Dalam masalah af'alul ibad atau perbuatan hamba. Apakah semua yang kita lakukan ini adalah hasil keinginan dan kemauan kita sendiri murni, tidak ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya, bahwasanya semua yang kita lakukan ini adalah ketentuan Allah, bahkan ketika kita bermaksiat pun itu Allah yang menginginkan. Disebutkan di sini kata beliau, Jabriyah mempunyai pandangan bahwa manusia dalam segala perbuatan, gerak-gerik dan tingkah lakunya adalah terpaksa. Tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kebebasan. Mereka menafikan perbuatan hamba secara hakikat dan menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi disebutkan bahwasanya ketika dia meninggalkan kewajiban pun atau melakukan kemaksiatan, maka mereka dalihnya adalah kami ini terpaksa. Kami ini tidak punya kuasa, kami tidak memiliki kemampuan atau kekuasaan untuk kemudian mengatur. Semua Allah subhanahu wa ta'ala yang inginkan. Kita ini terlahir ke dunia semuanya terpaksa. Maka ketika saya meninggalkan kewajiban dan saya melakukan kemaksiatan, itulah mau Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Qadariyah tidak mengakui adanya qadar atau ketentuan tersebut. Dan mengatakan manusialah yang menentukan nasibnya sendiri. Dan dialah yang melakukan perbuatannya. Terlepas dari qadrat serta iradat ilahi. Termasuk dalam aliran ini adalah Mu'tazilah yang juga berpandangan sama. Ini malah sebaliknya. Tidak ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua yang saya lakukan itu saya yang mau. Semua yang saya lakukan itulah yang saya mampu. Tidak ada campur tangan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perbuatan hamba. Kalau saya sukses ya karena saya kerja. Kalau saya sukses ya karena memang saya belajar. Saya belajar, saya bekerja, semuanya saya. Tidak ada campur tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yang mau dan saya yang mampu. Jadi ini kebalikannya. Yang pertama merasa terpaksa, hingga kemudian sampai level ketika meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan pun, alasan mereka adalah kami terpaksa. Allah yang menginginkan, kami enggak punya keinginan. Kami tidak punya kemampuan. Atau kemudian sebaliknya qadariyah, melampaui batas. Mereka menafikan qadrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menafikan ketentuan Allah atas semua hambanya. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Yani dua kelompok ini tentunya tersesat dalam perkara af'alul ibad, perbuatan hamba. Yang satu, yakni meremehkan perkara. Yang kedua, itu malah kebablasan. Maka sikap ahlus sunnah wal jamaah selalu memiliki sikap pertengahan. Perhatikan. Sedang pandangan ahlus sunnah tentang perbuatan hamba adalah pertama. Perbuatan hamba adalah ciptaan Allah secara hakiki. Jamaah, sering kita sampaikan, bahkan di khutbah Jumat, empat tahapan takdir berikut ini. Artinya siapapun di antara kita beriman kepada takdir, maka empat perkara berikut yang harus kita fahami. Satu, al-ilmu. Ilmu. Pengetahuan. Artinya adalah bahwasanya kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi di langit dan di bumi. Dan bagaimana nanti terjadinya, Allah subhanahu wa ta'ala mata. Level 2. Al-kitabatu, penulisan. Artinya kita meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan semua takdir semua makhluknya di al-lawhil mahfud. Dan tidak bisa kemudian dirubah. Entah itu dengan penambahan apalagi dengan pengurangan. Tidak Nabi Muhammad, tidak Jibril. Al-Lawhul Mahfuz, kata Imam Ibnu Katsir, layaknya gudang penyimpanan semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, kata Nabi Muhammad, pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering, enggak bisa dirubah. Ini prinsip atau level yang kedua dari keimanan kita kepada takdir, bahwasanya yang pertama Allah Maha tahu semua takdir, semua makhluknya. Dan yang kedua, Allah tuliskan semua takdir tersebut di al-lawhil mahfuz. Dan semua itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menuliskan semuanya itu bagi Allah subhanahu wa ta'ala mudah. Dan kemudian yang ketiga adalah al-masyiatu, kehendak. Artinya kita meyakini bahwasanya segala sesuatu terjadi berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang membentuk kalian di rahim-rahim ibu-ibu kalian sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk kita seperti ini, ulun seperti ini, pian seperti itu, sejak di dalam rahim sudah Allah bentuk sesuai dengan kehendaknya. Semirip-miripnya orang terlahir kembar, ada saja bedanya. Enggak ada yang sama. Sama ngeplak itu enggak ada. Inilah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sudah Allah bentuk kita semuanya sesuai dengan kehendak Allah sejak kita dalam rahim. Dan kemudian yang terakhir adalah al-khalku. Nah, bahasan kita pada poin pertama. Apa artinya? Bahwasanya kita meyakini semua adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai perbuatan kita. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan semua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Huwa alladhi khalaqakum wa ma ta'malun. Ta'malun, taf'alun. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian dan yang kalian lakukan atau kalian perbuat. Ini empat tahapan takdir yang harus kita fahami ketika kita membahas al-imanu bil-qadar. Al-ilmu, al-kitabatu, al-masyiatu, al-khalku. Ilmu, penulisan, keinginan dan penciptaan. Tapi ingat jemaah, bahwasanya empat tahapan takdir ini tidak menafikan bahwasanya seorang hamba memiliki keinginan. Tidak menafikan bahwasanya seorang hamba memiliki kemampuan. Karena Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dua hal tersebut. Kita memiliki keinginan, kita memiliki kemampuan. Dengannya kita memilih untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memilih untuk meninggalkan, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, liman syaa'a minkum ayastaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman syaa'a takhadha ila rabbihi ma'aba. Maka barang siapa yang menginginkan, maka barang siapa yang mau, dia mengambil jalan kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini surah An-Naba ayat sekian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwasanya semua kita memiliki keinginan. Ada yang mengambil kemudian jalan kebaikan kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, ada yang mengambil jalan kesesatan. Kita punya keinginan, kita kok yang mau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, belum cukupkan dengan satu ayat bukti kita punya keinginan. Di antara dalil yang menunjukkan akan kita punya kemampuan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Kita punya kemampuan. Dua hal ini kita miliki, dua hal ini Allah berikan kepada kita, keinginan dan kemampuan. Dengan dua-duanya kita memilih untuk taat. Jadi empat tahapan takdir yang kita sebutkan tadi di awal tidak menafikan kita sebagai seorang manusia memiliki keinginan dan kemampuan. Kemudian empat tahapan takdir ini juga bukan berarti kemudian membolehkan ketika kita melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban kemudian beralasan dengan takdir. Kan kita punya keinginan, kita punya kemampuan, dengan dua-duanya kita memilih untuk taat. Allah Maha tahu akan semua takdir semua makhluknya. Allah tuliskan semua takdir makhluknya di Lauhil Mahfuz. Semuanya terjadi berdasarkan kehendak Allah dan semuanya adalah ciptaan Allah, bahkan yakni gerakan kita. Tidak menghalalkan kita untuk kemudian ketika melakukan kemaksiatan dan meninggalkan kewajiban, ini adalah takdir. Enggak bisa. Tidak bisa seseorang beralasan dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Karena kalau misalnya seseorang berdalih dengan bahwasanya saya bermaksiat ini karena Allah inginkan, saya meninggalkan kewajiban itu karena Allah yang inginkan. Kita berbicara Jabriyah sekarang. Saya berbuat kriminal ini Allah yang inginkan. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan satu contoh. Bagaimana orang beralasan dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Dia merenggut kehormatan seorang wanita. Kemudian dia mengatakan, itu takdir. Allah yang inginkan saya untuk memperkosa fulana. Allah yang takdirkan saya untuk, yakni merenggut kehormatan fulana. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yani orang-orang yang beralasan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Ketika dia adalah suami dari perempuan tersebut, ketika dia adalah ayah dari perempuan tersebut yang tadi diperkosa. apakah dia akan terima alasan penjahat ini? Dia adalah orang yang ketika meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan, takdir. Lalu anaknya diperkosa, lalu istrinya diperkosa. Dan si penjahat mengatakan, saya perkosa anak bapak, saya renggut kehormatan istri bapak, takdir. Apakah orang ini akan terima? Kata Syekh Utsaimin, apakah orang ini akan terima alasan orang itu? Padahal dia adalah orang yang sama ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Ini sudah takdir, saya terpaksa. Ini takdir Allah sudah, ini Allah yang ingin. Tak taunya anaknya diperkosa. Istrinya juga demikian. Di peradilan, si penjahat mengatakan, saya perkosa istri bapak, anak bapak. Ya, takdir, Allah yang pengen. Saya terpaksa ini. Apakah dia akan terima alasan orang itu? Kata Syekh, pasti dia tidak akan terima alasan si penjahat. Anda tidak bisa terima alasan orang ketika merenggut kehormatan istri Anda, anak Anda dengan takdir. Kenapa Anda boleh mengatakan pada diri Anda kepada Allah? Ditanya balik sama Syekh Utsaimin. Untuk orang-orang yang beralasan dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Kata beliau, kalau kita diberikan pilihan dua jalan. Kalau ke kanan berakhir ke negeri yang indah, kalau belok kiri berakhir ke negeri yang hancur. Kata beliau, kemanakah orang yang berakal akan memilih? Dia pasti akan memilih untuk belok kanan. Kenapa? Karena dia tahu berakhir di negeri yang indah. Yang ke kiri, ke negeri yang hancur. Kata beliau, rahimahullah Syekh Utsaimin, apa bedanya? Dengan semua kita ini, kata beliau, yang telah Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dan sabdakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, janji dan ancaman, nikmat dan juga kemudian yakni azab tentang surga dan neraka. Apa bedanya? Enggak ada bedanya, kata beliau. Allah telah terangkan dalam firman-Nya, Nabi Muhammad telah terangkan dalam sabdanya, ini loh nikmat surga, ini loh ngerinya azab neraka. Anda pilih mana? Orang berakal mesti pilih surga. Orang yang sama. Kalau misalnya sakit, tapi kemudian kok dia minum obat? Nah, ini bertentangan dengan prinsip dia. Katanya Anda terpaksa. Ketika meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan, saya ini terpaksa. Qadarullah dia sakit. Kok Anda minum obat? Itu bukti Anda memilih untuk sembuh. Orang kalau sudah minum obat itu ya, dan rata-rata kita berbicara rata-rata obat orang dewasa ya, bukan anak kecil ya. Ketika kita sakit, kemudian diperintahkan oleh ahlinya untuk minum obat ini, dan dia sangat pahit, dan tinggalkanlah makanan itu dan minuman itu, dan dia sangat lezat. Kita disuruh untuk minum yang pahit, makan yang pahit, padahal kita tidak suka. Dan kita diperintahkan dan kita dilarang dari memakan makanan dan meminum minuman yang lezat-lezat yang kita suka. Tapi kita minum obat itu. Kenapa? Karena Anda ingin kesembuhan. Jadi orang kalau misalnya meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan sakit, tolong Anda jangan ngapa-ngapain. Tunggu ketentuan Allah saja. Mati Anda. Kita mencari sebab kesembuhan. Bukti kita mau, bukti kita mampu. Kalau sudah berusaha, qadar Allah meninggal juga, itulah usaha yang sudah kita lakukan. Tidak bisa beralasan dengan takdir. Allah berikan kita kemauan dan kemampuan dengan keduanya kita memilih untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keduanya kita memilih juga untuk bermaksiat kepada Allah. Dan takdir ini rahasia yang betul-betul terkunci. Kan kita sudah sebutkan tadi di Lauhil Mahfudz. Nabi Muhammad melongok pun enggak bisa, Jibril melihat isinya pun enggak bisa. Dia rahasia yang betul-betul terkunci takdir itu. Beda dengan rahasia kita. Semua jamaah tahu. Beda dengan rahasia kita. Sak kampung tahu. Kalau takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kata para ulama, sirrun maktum, rahasia yang terkunci, tertutup. Betul-betul tidak ada yang tahu. Dan seorang hamba akan mengetahui apa yang terjadi pada dirinya ketika sudah kejadian. Semua kita mengetahui. Sekarang kita sedang, ulun sedang berceramah, pian sedang mendengarkan, ya karena sedang terjadi sekarang. Tadi malam pian enggak tahu. Kemarin pian enggak tahu. Bahkan sebelum subuh pun pian enggak tahu. Bahwasanya pian akan mendengarkan kajian, ulun akan ceramah. Enggak tahu kita. Kita tahu ketentuan Allah ini ketika sudah terjadi. Bagaimana mungkin seorang bisa beralasan dengan sesuatu yang dia tidak tahu akan terjadi atau tidak? Ulun-ulang. Sepertinya pian mulai pusing. Rahasia, takdir itu rahasia terkunci. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, apakah antum tetap dengan satu istri atau poligami, kita tidak tahu. Biar tidak ngantuk ya. Tidak tahu. Soal pengen, pengen. Terjadi, tidak tahu kita. Istri kah mengizinkan? Antum kah yang nekat? Kan kita tidak tahu ya. Sudah mulai. Sudah tidak ngantuk ya, siap. Takdir Allah SWT. Karena kalau contohnya itu langsung, apa tadi ya? Begayaan bah, mungkin abah saya nonton. Rahasia terkunci. Seorang tidak tahu apa yang akan terjadi. Sampai terjadi. Pian semuanya tidak tahu bahwasanya tadi malam. Bahwasanya besok subuh saya dengarkan kajian. Besok subuh saya ngisi pengajian. Semuanya hanya rencana. Terjadi atau tidak, enggak tahu kita. Sampai sekarang betul-betul kejadian. Oh, inilah ketentuan Allah. Saya ngisi ceramah. Bapak, saya menghadiri pengajian. Lalu, karena bahasanya masih kepada orang-orang yang beralasan dengan takdir ketika meninggalkan kewajiban atau melakukan kemaksiatan. Lalu, bagaimana mungkin seorang bisa beralasan dengan sesuatu yang dia tidak tahu akan terjadi atau tidak? Orang ketika mau berzina, dia baru merencanakan. Orang ketika mau meninggalkan kewajiban, dia baru merencanakan. Dia tidak tahu apakah zinanya sukses. Orang yang tadi itu, dia tidak tahu memperkosanya akan sukses. Dia tidak tahu bahwasanya besok saya akan tinggalkan sholat lima waktunya akan sukses. Enggak tahu. Hanya perencanaan. Lalu bagaimana mungkin kemudian Anda beralasan ketika sudah terjadi, ini kehendak Allah. Bukan ente yang pengen memang. Gimana? Karena kamu sudah merencanakannya, kamu mau, kamu mampu. Sama seperti kita menjalankan ketaatan sekarang misalnya, kita mau dan kita mampu. Dan kita memilih untuk melakukan. Terjadi atau tidak Anda tidak tahu, kok kemudian yang Anda tidak tahu itu menjadi dalil. Ini sudah takdir. Loh, kan ente enggak tahu bakal kejadian atau tidak. Kamu yang pengen dan kamu melakukannya hingga kamu yakni berzina hingga kamu meninggalkan perintah, kamu yang melakukannya. Makanya sering ulun contohkan dengan yakni memukul kepala seseorang, tapi ngomong, saya mau pukul kepala bapak, saya mau kepruk kepala bapak dengan kayu ini. Ngomong kita nih, ngomong. Ketika kita ayunkan kayu tersebut, dia pasti mengel. Ya. Orang yang beralasan dengan takdir tuh, ketika meninggalkan kewajiban dan melakukan kemaksiatan tuh, Anda ngomong aja, dia akan menghindar. Anda gak ngomong pun dia akan menghindar. Kenapa? Karena dia mau, karena dia mampu untuk menghindari serangan. Kalau dia diam saja, bodoh. Ya. Kalau dia komplain, kita katakan hal yang sama. Kenapa Bapak pukul kepala saya? Kan tadi saya ngomong mau mukul, kok nanya? Ketika kita gak ngomong, kenapa Bapak pukul kepala saya? Takdir saya terpaksa juga mukul Bapak, saya terpaksa ini. Ini terpaksa nih. Gak bisa, kita memilih. Tapi ingat. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Apa ya? Surah. Akhir surah At-Takwir ya. Dan tidaklah kalian berkehendak. Kecuali berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya yang kita lakukan semuanya sudah dituliskan. Cuman kita tidak tahu bagaimana akhirnya. Kita hanya memiliki kemauan dan kemampuan dengannya kita memilih. Untuk kemudian menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang taat. Dan tentunya ketakwaan masing-masing di antara kita pastinya berbeda satu dan yang lain. Karena bisa jadi usaha yang dilakukan salah satu di antara kita dibandingkan yang lain mungkin lebih. Pastilah kemudian ketakwaannya juga berbeda. Sedang pendapat Ahlus Sunnah tentang perbuatan hamba Allah, pertama, perbuatan hamba Allah ciptaan Allah Ta'ala secara hakiki. Ini level 4 yang tadi belum sebutkan dalam 4 perkara yang harus kita imani berkaitan dengan perkara takdir. 2. Yang melaksanakan perbuatan adalah hamba itu sendiri secara hakiki. Kita punya pilihan. Kita punya kemauan, kita punya kemampuan. Dengan dua-duanya, kita melakukan yang kita lakukan. Kita meninggalkan yang kita tinggalkan. Kok alasannya takdir? Enggak, Anda mau, Anda mampu. Untuk kebaikan, untuk keburukan. Seorang hamba, ia mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk melaksanakan perbuatannya secara hakiki dan mempunyai pengaruh atas terjadinya perbuatan tersebut. Kecuali tentunya ada memang sesuatu yang terjadi di luar kehendak kita. Ada. Anda ketika menggigil itu Anda gak bisa tahan. Dia datang begitu aja. Ketika Anda kedinginan dan Anda menggigil itu salah satu contoh. Bahwasanya yakni semua berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Gak bisa Anda tahan itu. Anda diam gitu. Enggak. Saatnya datang, menggigil dia. Saatnya datang, yakni bergetar tubuh Anda. Kita tidak berbicara itu. Kita berbicara berkaitan dengan keinginan dan kemampuan yang kita bisa atur. Karena kita punya kuasa atas tubuh kita. Dan kita memilih untuk yakni mentaati Allah dan menjalankan perintah. Ulang-ulang. Seorang hamba, ia mempunyai kekuasaan, kemampuan untuk melaksanakan perbuatannya secara hakiki. Dan mempunyai pengaruh atas terjadinya perbuatan tersebut. Dan Allah lah yang memberi kemampuan kepada mereka untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan perbuatan seorang hamba tidak lepas dari qada dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memiliki kemauan, kita memiliki kemampuan, kita punya kuasa atas tubuh ini. Dengannya kita memilih untuk menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita rencanakan, besok subuh, saya sholat subuh berjamaah, ikut kajian. Qadar Allah, tengah malam Anda sakit. Akhirnya Anda tidak bisa pergi kajian, tidak bisa pergi sholat berjamaah, pergi kajian. Itulah kita berbicara, kita hanya merencanakan. Terjadi atau tidak, kita tidak tahu. Tapi begitu subuh datang dan Anda sehat walafiat, Anda memilih dan Anda mampu untuk memilih, Anda hadir ke salat berjamaah dan Anda mendengarkan kajian. Atau sebagian pulang karena ada perkara, enggak ada masalah. Kenapa? Dia yang pilih, enggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan semua itu telah Allah tuliskan. Beruntut dengan satu pertanyaan yang disampaikan kepada Syekh Al-Uthaymin. berkaitan dengan doa. Kurang lebih penanya menyebutkan, apakah ketika kita berdoa, itu kita meminta sesuatu yang belum Allah tentukan? Maka jawaban Syekh Utsaimin, ketika Anda berdoa, yang Anda minta ketika berdoa, hasil dari doa tersebut, semuanya sudah dituliskan. Cuman kita tidak tahu tulisan itu. Gudang penyimpanan semua kehendak Allah itu kita enggak tahu. Allah berikan kita kesempurnaan tapi dengan keterbatasan. Kita hanya diberikan keinginan dan kemampuan dengannya, kita memilih untuk taat. Kita memilih untuk meninggalkan maksiat. Itulah yang kita tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan, Nabi Muhammad SAW perintahkan kita untuk berdoa, ya kita berdoa. Hasil dari doa tersebut tidak tahu. Dan subhanallah, ketika doa seorang belum terkabulkan, maka yakni seorang hamba bukankah dia berdoa lagi dan lagi? Itulah yang Allah inginkan. Hikmah di balik kenapa terkadang keinginan kita belum terkabul? Allah pengen kita doa lagi dan lagi. Akhirnya kita ibadah terus. Akhirnya kita ibadah terus. Di sujud kita, di tahiyat kita sebelum salam, setelah sholat sunnah kita, atau di momen, di waktu-waktu tertentu kita berdoa. Jadi kata Syekh, jangan kamu yakini ketika kamu berdoa, kamu minta sesuatu yang belum Allah tuliskan. Tidak. Kapan kamu berdoa, di mana kamu berdoa, apa yang kamu minta dalam doa, hasil dari doa tersebut terkabul atau tidak, semuanya sudah Allah tuliskan. Cuman kita tidak tahu hasilnya. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Maka jangan pernah kemudian yakni merasa susah terus, jangan-jangan. Kita ini hamba Allah yang memiliki sifat asma dan sifat al-ghani, Maha Kaya. Disebutkan dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yunkisu al-mikhyatu idza udkhila al-bahra. Wahai hambaku, jika awal kalian dan akhir kalian, manusia dan jinnya berkumpul di satu tempat dan semuanya memohon kepadaku dengan satu permohonan, niscaya aku akan kabulkan semuanya. Dan ketika Allah kabulkan semuanya, tidak mengurangi sedikit pun dari yang aku miliki, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kita, bukan cuma Anda, bukan cuma saya. Semua jin, semua manusia di tempat yang sama, ngumpul semuanya minta, Allah kabulkan semua dan Allah tetap kaya. Dan kemudian Allah sebutkan permisalannya. Sama seperti jika kalian masukkan jarum ke dalam lautan dan kalian ambil lagi, air laut tidak pernah berkurang. Seperti itu kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohonlah selalu, mintalah selalu. Apapun yang kita inginkan kepada Allah, harus benar mintanya. Kepada Allah yang Maha Kaya. Kalau Anda kemudian bersandar kepada manusia, Anda pasti kecewa. Mungkin 1-2 kali saudara kita, teman kita, keluarga kita bantu kita 1-2 kali. Kalau terus-terusan, mereka bete juga. Ini orang kerja gak sih? Masa minta bantuan terus? Masa ngutang terus? Saya gak sedermawan-dermawan gitu juga. Bete manusia. Allah begitu? No. Semua manusia dan jin semuanya minta, Allah kabulkan semua dan tidak berkurang kuasa Allah, kepemilikan Allah, kerajaan Allah enggak berkurang. Jadi minta itu kepada yang Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala, apapun yang Anda inginkan, karena kita diperintahkan untuk berdoa dan ada ancaman untuk orang yang tidak mau berdoa. Bayangin ancaman untuk kita nih, kaum muslimin yang beriman nih, tapi kemudian enggak mau berdoa. dibangkitkan dalam keadaan hina dina. Disebutkan dalam sebuah riwayat berkaitan dengan tafsir ayat bahwasanya Allah akan menghinakan orang yang tidak mau berdoa, dibangkitkan kelak dan tubuhnya sebesar tubuh semut. Kita segede ini aja sangat kecil di akhirat. Dan Anda dibangkitkan sebesar tubuh semut. Waduh. Allah malukan, Allah hinakan. Karena di dunia merasa gak butuh doa. Berdoa. Di mana Anda berdoa, kapan Anda berdoa, apa yang Anda panjatkan dalam doa, hasil dari doa. Semua sudah Allah tentukan. Tapi kita tidak tahu ketentuan itu. Yang kita tahu Allah perintahkan saya, Nabi Muhammad perintahkan saya, maka saya akan lakukan. Selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan berkaitan dengan ghulu dalam perkara af'alul ibad, perbuatan hamba. Ahlu sunnah pertengahan sikapnya tidak seperti Jabriyah, tidak juga seperti Qadariyah. Jabriyah mengatakan mereka terpaksa, bahkan mungkin sampai level ketika bermaksiat pun mereka terpaksa. Kalau Qadariyah itu melampaui batas ghulu hingga menafikan kehendak dan keinginan Allah. Semua itu ya, keinginan kita dan perbuatan kita. Tidak ada campur tangan Allah dalam perbuatan kita. No. Kita punya kemauan, kita punya keinginan. Dan semua kemampuan dan keinginan kita, kita gunakan untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, semua itu yang berdasarkan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kita menginginkan banyak kebaikan. Contohnya dalam ibadah ini, tapi tidak terlaksana. Contoh tiba-tiba sakit yang tadi atau kemudian tiba-tiba ada masalah eksternal misalnya. Hujan yang sangat lebat, badai luar biasa. Anda sudah rencanakan nih. Semua kita sudah rencanakan nih. Tapi kita tidak punya kuasa. Hendak bermobil gini bisa cukup berbahaya karena anginnya luar biasa. Hujannya level badai. Akhirnya sholat di rumah. Dan lain sebagainya. Artinya kita mengetahui kita punya keinginan dan kemampuan, kita rencanakan begitu banyak hal, dan ingat semuanya, bahkan hasilnya dari yang kita rencanakan, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.